Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman mazidah amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran salah satu rasul yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Najdi rahimahullah ta'ala. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Mana kita sudah selesai tentang yang wajib diamalkan, nah, tiga perkara. Sekarang kita lanjutkan. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. I'lam, ketahuilah. Di sini ada kalimat tanbih atau perhatian agar para pembacanya itu yang baik aja, dia bisa perhatikan kalimat yang akan disampaikan oleh Syekh. Berarti ini kalimat-kalimat yang penting yang perlu diperhatikan. Arsyadakallahu li ta'atih. Arsyadakallahu, semoga Allah memberikan petunjuk kepada ya ta'ati, agar tetap di dalam ketaatan. Baik. Ya. Kalimat arush, ya, kata arush, arush, arsyad itu kan mengandung arti doa Syekh kepada siapa? Para penuntut ilmu atau yang membacanya. Dan arush sendiri ini ada dua makna. Ar-rush itu ada dua makna. Yang pertama yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ar-rush itu al-ilmu bima yanfa' wal 'amalu bihi. Ilmu yang bermanfaat dan juga apa? Beramal dengan ilmu tersebut. Artinya diamalkan ilmu tersebut. Ini menurut siapa? Pengertian Ar-Rusy menurut Ibnul Qayyim. Yang kedua, pengertian Ar-Rusy menurut Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, ta'atullah wa rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Ini pengertian Rusy menurut siapa? Ibn Rajab. Walaupun keduanya tidak ada perbedaan, sama Ibnu Burawat atau ini semuanya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih, kemudian li ta'atihi, agar kalian itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ta'ah juga, lafaz ta'ah ini mengandung dua makna pula. Jadi taat kalau dinisbahkan, ada penisbatannya kepada Allah, ada juga penisbatan atau penyandaran yang disandarkan kepada Allah, ada juga penyandarannya disandarkan kepada selain Allah. Idza kana mansuban ila Allah al muradu biha ibadah, ibadatullah. Jadi kalau disandarkan kepada Allah, yang dimaksudkan berarti taat ini apa? Ibadah, ya? Ibadah kepada Allah. Kalau disandarkan kepada apa? Kepada Allah. Bintithal amrihi wajtinab nah. Artinya dengan menjalankan segala perintahnya dan juga wajtinab nawahi. menjauhkan segala larangannya. Ini kalimat apa? Taat kalau disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Tentunya harus disertai dengan apa? Ba'al ghayatil hub wal khudu wa ma'al ghayatil dhul wal khudu wal mahabbah. Tentu disertai dengan rasa ketundukan, ya. Rasa tunduk di hadapannya, wal khudu atau merendahkan diri di hadapannya, dan juga rasa kecintaan yang paling tinggi, ya. Artinya disertai dengan rasa pengagungan tentunya, ya. Ini kalau taat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung arti apa? Taatnya ibadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ini kaidah yang ini penting, harus disertai dengan apa? Rasa ketundukan atau merendahkan diri hadapannya, dan juga rasa cinta karena dengan adanya pengagungan kepadanya. Kemudian lafadz at-ta'ah itu juga bisa juga disandarkan kepada selain Allah. Idza kana mansuban ila ghairillah, apabila taat itu disandarkan kepada selain Allah, berarti cukup bimtithal amri wajtinab nahyi bi ghairi ghalati dhul wal khulu wal mahabbah. Ya. Jadi kalau dia taatnya itu disandarkan kepada selain Allah, berarti apa? Hanya mengerjakan perintah atau menjauhi segala larangannya tanpa disertai apa? Tanpa disertai rasa ketundukan atau merendahkan di hadapannya, ataupun rasa cinta yang paling tinggi, ataupun ada pengagungan di hadapannya, tidak ada. Nah, ini kalau dia katakan taat kepada selain Allah, dan tentunya ada kaidah yang lain juga, ya. Selama itu tidak melanggar syariat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ah, tidak ada ketaatan kepada satu makhluk kalau dia itu fi ma'siyatil khaliq, dia bermaksud kepada Allah al-Khaliq, sang pencipta. Mafhum ya? Baik. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah itu menunjukimu atau menunjukkan kebenaran kepadamu, li ta'ati, agar kalian itu taat kepadanya. Annal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallah mukhlishan lahuddin, katanya. Bahwasanya hanif itu yang lurus itu agama Ibrahim itu hanifiyah millata Ibrahim, agama Ibrahim itu agama yang lurus. Yaitu apa? An ta'budallah, hendaklah kamu itu menyembah kepada Allah mukhlishan, tapi dengan rasa ikhlas, dengan ikhlas, ya. Tidak boleh dia menyembah kepada selainnya, kepada selain Allah. Nah, ini ada ini juga untuk perlu kita ketahui bahwasanya lafadz al-hanifiyah, hanifiyah itu mengandung arti apa? Kalau secara bahasa itu al-iqbalu ala syai, menerima segala sesuatu, itu hanif. Atau juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya kata hanifiyah secara syariat itu al-muqbil ala Allah wal mu'rid amma siwa, ya. Dia itu menerima atau ridha terhadap apa yang di penerima atau penerima apa yang disyariatkan oleh Allah, dan juga wa'a wal mu'rid an amma siwa, dan juga dia apa? Menyampingkan selain Allah. Artinya tidak boleh dia beribadah kepada selain Allah. Ini termasuk dari tafsir makna la ilaha illallah juga, ya. Ini kata hanifiyah. Jadi hanifiyah itu apa? Secara bahasa al-iqbal ala syai', dia menerima segala sesuatu, artinya dia setiap ada sesuatu dia terima. Nah, kalau secara syariat istilahnya apa? Menurut Ibnu Qayyim al-muqbil ala Allah, dia menerima Allah, ya, atau syariat yang Allah turunkan, dan juga dia tidak menjalankan syariat yang lainnya selain yang dijalankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menjalankan dari syariat yang lainnya, ataupun tidak beribadah kepada selain Allah. Lalu dikatakan Ibrahim itu hanif, ya. Ibrahim, kenapa dikatakan hanif? Karena dia itu mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan juga beribadah kepadanya, wa ibadatu wahdahu la syarika, dan tentunya mahabbatuhu fawqa kulli mahab, kecintaannya kepada Allah itu lebih tinggi dibanding kecintaannya kepada yang lainnya. Ini kenapa Nabi Ibrahim itu dikatakan hanif tadi, ya. Dia juga selain mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya semata, tidak berbuat syirik, dan juga mahabbatuhu fawqa kulli mahab, kecintaan itu lebih mencintai kepada yang lain. Dalilnya apa? Bahkan Ibrahim Yahudian, wala makan Ibrahim Yahudian, wala Nasraniyah, walakin kana hanifa muslima. Jadi sudah dikatakan di dalam ayat bahwasanya Ibrahim termasuk orang yang hanif, lurus dalam agamanya, dalam ibadahnya hanya kepada Allah semata. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Terus dalil yang lain, qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim wa lam yakun minal musyrikin. Ini pengertian hanif, dan juga kenapa Nabi Ibrahim dikatakan hanif, ya. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya tadi dikatakan menurut Ibnu Qayyim apa? Al-muqbil Allah wal mu'rid amma siwa, itu dalilnya. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa idza qala Ibrahim, dan ketika itu tatkala Ibrahim itu berkata kepada siapa? Kepada li abihi, bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Ini pengertian dari apa tadi? Yang tadi pengertian al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid 'amma siwa. Artinya dia menerima al-muqbil, tunduk terhadap syariat Allah, dan juga wal mu'rid, dia tidak mau tunduk kepada selain Allah. Nah, benar. Artinya berpaling dari selain Allah. Yang dikatakan innani bara'u mimma ta'budun berarti bentuk daripada mu'rid 'amma siwa, berpaling dari selain Allah. Karena dia sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali siapa? Yang telah fatarani, yang telah menciptakanku. Nah, ini bentuk fi maqamil iqbal ala syai', ini, ya. Ini pengertian dari tadi, ya. Bahwa pengertian hanif itu apa? Al-muqbil ala Allah, ya, menerima apa yang Allah syariatkan, dan juga berpaling dari selain Allah. Nah, selain syariat Allah. Ini dari, paham ya sampai sini, ya? Baik. Kemudian dikatakan an ta'budallaha mukhlisa lahuddin. Di dalam kata ini an ta'budallaha mukhlisan lahuddin, ini ada dua taukid, ada dua taukid, ya. Artinya untuk penekanan ada dua sini. Taukidnya sini ada dua. kalimat an kemudian kalimat apa mukhlishah lahuddin. Ini ada dua ya. Tauhidan katanya. Kenapa Syekh itu menyampaikan harus dengan anta budullah mukhlishan lahuddin ya, mukhlishan lahuddin tauhid yang kedua anta budullah yang tauhid pertama anta budullah. Dikatakan kenapa Syekh itu harus ditaukid lagi, karena kalau namanya taukid untuk meyakinkan itu tentunya biasa ada pengingkaran ya, ada bentuk pengingkaran. Kalau namanya orang kalau mengingkari tentunya harus kita taukid benar-benar kan itu Islam. Nah, ini ada bentuk taukidan agar kalian itu menyembah Allah dan juga mengikhlas. Itu taukidnya liubayyin annal ghayah minal ibadah ya tauhidullah, bahwasanya puncak dari ibadah ini adalah tauhidullah ya, menyembah kepada Allah dan juga mentauhidkan Allah ya. Ibadah itu adalah mentauhidkan Allah, jadi beribadahnya kepada Allah semata, tidak berbuat syirik. Kenapa? Wa kullu ibadah khalat bitauhid la ibrah lah la ibratun biha. Jadi setiap ibadah yang tidak ada atau tidak disertai dengan tauhid tentunya apa? Tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Fa innal ibadah la yusamma ibadah illa ma tauhid. Dan sesungguhnya ibadah itu, kata ibadah ini tidak bisa dikatakan ibadah kecuali ma'at tauhid, kecuali disandarkan dengan tauhid. Makanya tadi dikatakan anta budallah. Ya, artinya ada dua taukid, selain dia ibadah juga harus tau, ibadahnya harus kepada siapa? Kepada Allah semata, ikhlas kepada Allah. Ini. Dan disitu. Karena setiap ibadah kalau dia tidak disertai tauhid, tidak ada faedahnya. Sia-sia. Fa innal ibadah, dan dikatakan ibadah itu laisa ma ibadah, tidak dikatakan ibadah kecuali ma'at tauhid. Nah, ini. Anna kullu tauhid ibadah wala aks. Karena setiap tauhid itu pasti dia mengandung ibadah. Jadi tidak setiap ibadah itu mengandung apa? Tauhid. Kadang dia beribadah kepada Allah, kadang juga beribadah kepada yang lainnya. Ini. Penting. Kenapa harus dikaitkan satu dengan yang lain? Baik, paham ya? Seperti kata tadi, innani bara'um mimma ta'budun. Itu kan kata ibadah. Kata ibadah. Tapi kenapa? Mereka menyembah, tapi menyembah kepada siapa? Kepada berhala, asnam. Ya. Tetap dikatakan apa? Ibadah. Ibadah menurut mereka. Maka dikatakan tidak setiap ibadah itu tauhid, tapi kalau setiap tauhid itu pasti mengandung ibadah. Baik. Jadi di sini kenapa Syekh itu setiap dari perkalimat perkata itu bisa mengandung satu faedah, padahal cuma matan shighar ya, matan kecil, tapi dia sana banyak faedah-faedah yang harus kita ketahui. Ini. Jadi i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahu din. Jadi sesungguhnya ketahuilah arsyadakallahu, semoga Allah itu menunjukimu di jalan yang benar, li ta'ati, agar kalian itu taat kepada Allah, annal hanifiyyah, bahwa sesungguhnya hanif itu ada pada millah Ibrahim, tentunya anta budullah, yaitu beribadah kepada Allah dan juga mengikhlaskan di dalam ibadahnya. Wa bidzalika amara Allahu jami'un nas. Yang demikian ini amara Allahu jami'un nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia. Ya. Jami'un nas wa khalaqahum laha. Yang telah menciptakan siapa? Mereka semua. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kenapa Allah memerintahkan mereka dan menciptakan mereka dalam rangka apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan, aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada siapa? Kepada aku. Itu kan pada asalnya liya'buduni, kan bilang kan illa liya'budun, liya'buduni. Wa makna ya'budun ini yuwahidun. Kalau manusia itu beribadah kepada Allah dan juga mengikhlaskan di dalam ibadahnya, itu dikatakan apa? Abidan muwahidan. Dia selain dia orang yang dikatakan abid, abid itu apa? Orang yang rajin beribadah dan juga muwahidah, orang yang selalu mentauhidkan Allah. Ya. Seperti orang musyrik. Ya. Wa ma kana salatu min al-bait illa mukaan wa tasdiyah. Dan tidaklah mereka itu salatnya itu hanya bertepuk tangan dan siulan. Itu mereka katakan ada ibadah, tapi ibadah seperti itu mereka. Ya. Jadi tadi kalau dia setiap ibadah belum tentu apa? Muwahhid, orang yang bisa tauhidkan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Terus dari apa lagi? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab siapa? Mereka. Sedangkan kamu itu masih ada di situ. Atau Allah tidak akan mengazab orang-orang semua kafir, tapi di situ ada orang-orang mukmin, itu tidak akan diazab oleh Allah. Dan juga Allah juga tidak akan mengazab mereka selama di situ ada orang yang masih beristighfar. Baik. Jadi kalau orang kafir dia juga beribadah, atau orang kafir Quraisy, dia kan ibadah juga itu, tapi tidak diterima ibadahnya. Karena apa? Karena ibadahnya itu tidak muwahhidah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Dia tetap ngerti apa itu tauhid rububiyah, dia tahu, tapi dia tidak pernah menjalankan tauhid uluhiyah ya, secara sempurna. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengaturnya, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah semata. Tetap dia beribadah kepada yang lainnya. Karena ghayatul ibadah apa? At-tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kullu amrin fi kitabillah al-muradu biha at-tauhid. Jadi setiap perkara yang ada di Al-Qur'an itu semuanya mengandung tauhid. Jadi Al-Qur'an itu semuanya mengandung tauhid. Seperti surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Itu tauhid semua. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Itu tauhid apa? Asma wa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga mengandung ada nama-nama dan sifat Allah, segala puji, sifat. Kalau mungkin sifat alhamd Rabbil Alamin juga ada nama-nama sifat Allah. Ya. Terus juga situ ada rububiyah. Jadi semuanya mengandung tauhid. Terus apa lagi? Ar-Rahman Ar-Rahim sama nama-nama sifat Allah. Malik Yaumiddin juga sama, rububiyah Allah dan juga asma wa sifat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Ini juga mengandung tauhid, artinya dia beribadah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ini biasa mengandung ibadah dan juga minta pertolongan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Ihdinash shirotal mustaqim juga demikian, tauhid uluhiyah dan seterusnya. Semua Al-Qur'anul Karim itu mengandung tauhid. Tauhid. dan hikmah diturunkannya Rasul dan juga Al-Kutub, itu sama dalam rangka apa? Al-Ibadah ma'al ikhlas. Jadi mereka diturunkan itu dalam rangka apa? Dalam rangka orang itu bisa beribadah kepada Allah semata. Itu inti dari diturunkannya Ar-Rasul dan juga kutub. Kutub. Jadi banyak kutub yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa a'zam ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan sebesar-besar apa? Perkara apa yang Allah perintahkan itu apa? At-tauhid. Tentunya tauhid. Dakwah Rasul itu semua tauhid. Alla ta'budu illallah wa ma lakum min ilahin ghairi. Ini semuanya mengandung tauhid semua. Kenapa kalian itu masih mencari sesembahan kepada selain Allah? Kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Jadi dakwah Rasul itu tauhid. Ini perintah Allah atau perkara yang diperintahkan oleh Allah semuanya mengandung tauhid. Wa kanur rasul itu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah 10 sinin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiam di Makkah selama berapa? 10 tahun. Lalu yang didakwahkan apa? Da'watuhu ila tauhid. Dakwahnya tauhid sebelum as-siyam, as-shalah atau yang lainnya. Tauhid dulu. Karena berat ya, untuk menghilangkan kesyirikan yang sudah menjadi tradisi mereka itu sulit. Sampai 10 tahun. Ya, sampai 10 tahun beliau bersabar tetap berdakwah di atas tauhid. Ya, 10 tahun. Kemudian setelah itu baru hijrah ke Madinah, baru ada as-siyam, as-shalah, al-adhan, al-jihad dan seterusnya. Baik. Ya, hukum itu mulai berdatangan. Baik. Kemudian juga dikatakan kenapa a'zam ma amarallahu bi tauhid? Sebesar-besar perkara adalah tauhid. Yang tadi pertama adalah kenapa Syekh itu mengatakan wa a'zam ma amarallahu bi tauhid? Sebesar-besar yang Allah perintahkan itu atau yang Allah perintahkan adalah tauhid. Kenapa? Yang pertama tadi apa? Karena dakwah para rasul apa? Tauhid yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu mendakwahkan selama 10 tahun di Mekah itu dakwah apa? Tauhid. Terus yang ketiga, li'annahu asas kullu al-ibadah itu apa? Tauhid. Karena ibadah biduni tauhid itu la ibrah. Tidak ada faedahnya. Kemudian juga wa kadzalika khalaqana li ajli tauhid. Demikian pula Allah menciptakan kita itu dalam rangka apa? At-tauhid juga. Nah, ini. Jadi di antara kenapa dikatakan wa a'zam ma amarallahu bi, apa yang Allah perintahkan itu ya, yang paling besar adalah tauhid ini. Jadi begitu pentingnya sisi tauhid yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala tadi. Jadi beberapa illah sebab kenapa a'zam ma amarallahu bi tauhid. Kemudian dikatakan wa ma'na ya'buduni yuwahiduni. Makna ya'budun ya, menyembah kepadaku, maksudnya apa? Mentauhidkanku. Dan saya kan meringkas ya, makna ya'budun itu yuwahidun katanya. Makna ya'budun itu yuwahidun ya, beribadah itu adalah mentauhidkan, mentauhidkanku. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Kemudian juga dikatakan wa huwa ifradullah bil ibadah. Ya. Tauhid itu apa? mengesakan Allah di dalam hal ibadah. Padahal makna tauhid itu banyak kan. Kalau tauhid kan terbagi menjadi tiga. Ada tauhid apa? Rububiyah. Ada tauhid apa? Asma sifat. Terus uluhiyah. Lalu saya mengatakan cuman wa huwa ifradullah bil ibadah. Kenapa Syekh? Hanya mengkhususkan dengan tauhid ibadah saja. Enggak, tauhid itu adalah asma sifat juga ada, rubiyah juga ada, dan ibadah juga ada. Di sini Syekh menginginkan ala iddat umur, ada beberapa perkara. Bahwasanya yang pertama, anna rasul khilaful asl baina qaumihi, yakni fi tauhid al-uluhiyah. Jadi para rasul itu berbeda, berbeda pandangan dengan siapa? Dengan kaumnya itu. Kenapa diturunkan rasul? Karena mereka itu tidak mau mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Sedangkan tauhid rububiyah mereka terkadang mereka mengerti, ya. Tapi tauhid uluhiyah mereka tidak tahu. Pertama. Jadi tadi pertama kenapa? Karena rasul itu berbeda dengan kaumnya. Ya. Di dalam ini. Kemudian yang kedua, anna tauhid rububiyah la tunkirun nas. Jadi kebanyakan manusia itu mereka tidak pernah mengingkari tauhid apa? Rububiyah. Jadi kenapa saya hanya mengiktisar atau meringkas at-tauhid wa ifradullahu ifradullahi bil ibadah. Jadi meringkas maksudnya mengesahkan hanya dengan tauhid al-ibadah tadi. Yang kedua, anna tauhid rububiyah la tunkirun nas. Jadi kebanyakan manusia tidak mengingkari tauhid apa? Rububiyah. Terus yang ketiga, annal jihad syuri'a lihada al-amr, li'ajal al-amr. Dan jihad itu disyariatkan dalam rangka apa? Meninggikan kalimat la ilaha illallah, ya. Kemudian yang keempat, ada nas fi zaman syekh kanu bi'idlal hadal amr. Dan kebanyakan manusia itu ketika di zamannya syekh, kenapa syekh itu menulis kitab ini? Karena kebanyakan manusia itu banyak yang sesat. Sesatnya di dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Jadi kenapa syekh itu meringkas wa huwa ifradullah bil ibadah. Padahal namanya tauhid itu ada tauhidiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid apa? Asma wa sifat. Mafhum ya sampai sini. Baik. Satu lagi, wa a'zam ma naha anhu asy-syirk. Dan sebaliknya, perkara yang paling besar yang Allah larang itu apa? Asy-syirk. Syirik itu apa? Wa huwa apa? Da'watun ghairu ma. Artinya dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Dan orang-orang yang berbuat syirik itu berarti dia apa? Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki sifat buruk sangka kepada Allah. Karena dia masih meyakini selain Allah itu bisa mendatangkan kemaslahatan ataupun juga bisa Taib. Wa a'zama nahaa 'anhu asy-syirk. Dan sebesar-besar larangan itu adalah asy-syirk. Yang Allah larang adalah asy-syirk. Dan orang yang berbuat syirik berarti apa dia? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan maslahat atau bisa menolak dari bala atau bahaya atau bencana atau yang lain. Ini su'udzon billahi ta'ala. Na'udzubillah. Lalu kenapa dikatakan wa a'zamahu an asyid? Yang paling besar itu adalah larangan paling besar apa? Asyirik. Karena diantaranya li'anna fihi tadhi' a'zamul hukum. Karena di sana ada tadhi' a'zamul hukum. Ada hak-hak yang paling besar yang disia-siakan. Ya, ini. Ini hak Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini. Seperti di hadis apa? Hadis Mu'adz bin Jabal ya. Ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Apa? Jawabannya apa? An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Ini. Kemudian juga li'anna syirik itu zulmun 'azimun. Bahwanya kesyirikan itu termasuk kedzaliman yang paling besar. Maka dikatakan a'dham ma na'ana. Paling besar larangannya. Li'anna syirik zulmun 'azimun. Dalilnya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'azim. Ini. Kemudian juga kenapa termasuk yang paling besar larangannya? Karena kesyirikan ini pada dasarnya mereka itu ingin menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Ingin menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka dikatakan asyirik itu a'zam ma nahaa. Sebesar-besar perkara yang dilarang oleh Allah. Atau larangan yang Allah yang paling besar adalah asyirik. Baik. Ini diantara perkara yang perlu kita ketahui. Coba kita merojah dulu sebentar. Masih ada waktu. I'lam arsyadallahu li ta'ati. Kata ar-rusy itu mengandung mana? Apa saja? Coba entar. Baca enggak apa-apa kalau ditulis. Apa? Ada dua makna. Apa aja? Ilmu yang bermanfaat. Terus kalau menurut Ibnu Rajab apa? Itu taat kepada Allah. Enggak, ini ganti ya. Kan? Yang jauh jangan. Dan kepada Allah dan juga Rasul ya. Kemudian lafaz taat ini juga ada dua penisbatan. Penisbatan kepada siapa? Yang pertama jika dinisbahkan kepada Allah. Yang kedua jika dinisbahkan kepada selain Allah. Nah, Tuhan, kalau yang dinisbahkan kepada Allah apa? Maksudnya kata taat kalau disebut kepada Allah maksudnya apa? Ibadatullah yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya disertai dengan ketundukan dan kecintaan dengan adanya kemarahan. Nah, kalau disandarkan kepada selain Allah, kata taat disandarkan kepada selain apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tanpa rasa ketundukan yang baik. Terus ada lagi kait yang lain? Kait yang lain? Nah, sini. Selama tidak ada maksiat ya, di dalam syarat ini. Baik. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kalau di sana ada maksiat kepada Allah. Kemudian ilam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyyata milat Ibrahim. Jadi katakan hanif, apa lafaz hamid itu pengertiannya? Menerima syariat Allah dan berpaling dari selain Allah. Iya. Kemudian kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan hanif? Nah, terus ada lagi tambahannya? Lurus agamanya. Lurus agamanya. Ada lagi? Setelahnya? Coba, ada lagi kira-kira. Kenapa Nabi Ibrahim itu dikatakan hanif? Yang tadi dikatakan karena Nabi Ibrahim itu hanya beribadah kepada Allah. Terus yang kedua lurus agamanya. Iya, lurus itu maksudnya hanif. Nah, kenapa dikatakan hanif ini apa? Nabi Ibrahim. Terus selanjutnya atau nggak ketulis ya atau nggak ketangkap ya, terus lanjutnya ana kenapa Nabi Ibrahim dikatakan hanif? Harus tahu Nabi Ibrahim itu hanif. Banyak kan dalilnya? Nah, belum dikatakan dalilnya. Dalilnya mana? Di mana gitu? Coba apa? Karena apa? Wa mahabbatuhu fawqa kulli mahabbah. Artinya kecintaannya itu dia lebih mencintai cintaan yang lain. Itu dia. Baik, kemudian dalilnya apa coba? Ini Nabi Ibrahim dikatakan hanif. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Ada gak? Yang ingat? Makan Ibrahim Yahudiya wala Nasrani walakin apa? Apa? Walakin apa? Kana hanifa muslima. Ini surat apa nih? Ini surat Al-Imran. Coba nanti dilihat surat Al-Imran barangnya. Surat Al-Imran ayat berapa ya? Tengah-tengah kayaknya. 60-an lah, 67. Coba nanti dilihat surat Al-Imran ayat 67 kayaknya. Allah Allah. Nanti lihat lagi. Kemudian dalilnya apa? Tsumma wahayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Nanti dilihat surat apa itu. Baik. Kemudian juga dikatakan tadi pengertian hanif itu al-muqbil ala Allah wal mu'rid amma syuah. Ini ada dua penggalannya, al-muqbil ala Allah wal mu'rid amma siwah. Dalilnya apa? Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dari kata, dari ayat ini penggalan mana yang itu dikatakan al-mu'rid amma siwah atau al-muqbil ala Allah? Paham? Coba setelahnya. Coba usahid misalnya. Tahu gak? Nih, pelan-pelan ya. Dikatakan tadi pengertian ahan itu al-muqbil Allah. Berarti dia tahu kan artinya? Apa artinya? Menerima apa yang Allah syariatkan, kayak gitu. Apa yang datang dari Allah, dia terima. Wal-mu'rid amma siwah. Dan juga berpaling dari sunnah Allah. Nah, di sini dalilnya wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ya. Di sini wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Yang mana nih? Penggalan mana? Sekarang al-muqbil ala Allahnya mana? Atau al-mu'rid amma siwahnya mana? Ada yang ingat yang nempel kata itu? Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Hah? Yang kedua apa sih? Yang kedua apa nih? Bagaimana nih? Yang kedua maksudnya yang kedua mah nih? Hah? Yang terakhir apa tuh? Bahasa Indonesia apa? Bara'um mimma ta'budun. Itu apa tuh? Itu dari pengertian yang mana? Al-muqbil ala Allah atau al-mu'rid amma siwah? Itu pilih al-mu'rid al-muqbil ala Allah atau al-mu'rid amma siwah. Innani bara'um mimma ta'budun. Bara'. Hah? Berarti apa? yang al-mu'rid amma siwa. Kemudian yang al-muqbil ala Allah mana? Tahu enggak? Jadi kalian itu enggak boleh, kami itu barok terhadap apa yang kalian sembah. Jadi Nabi Ibrahim itu dia enggak mau berlepas diri terhadap orang-orang yang tadi itu menyembah apa yang kalian sembah. Illalladzi, kecuali. Oh, kecuali apa? Yang telah menciptakanku. Berarti illalladzi fatarani apa? Itu al-muqbil Allah itu. Jadi mereka itu farola memberikan takrifat tapi sesuai dengan apa? Dalil, ya. Sesuai dengan dalil seperti itu. Paham ya? Baik. Muslimin. Terus selanjutnya apa? Anta abudallaha mukhlishan lahuddin. Kata anta abudallah mukhlishan lahuddin ini mengandung berapa taukid? Coba setelahnya coba. Siapa nih setelahnya? Yang di belakang ya kayaknya. Apa di sampingnya? Ya sampingnya. Mengandung berapa taukid? Penekanan berapa? Tau anta budallah mukhlishan lahuddin itu berapa? Jadi kamu itu agar kamu itu menyembah kepada Allah dan juga mengikhlaskan tauhid. Berarti ada berapa tauhid? Dua. Hah? Yang mana yang jawab? Anda bingung? Hah? Dua. Apa aja tuh? Coba setelahnya. Di sampingnya. Kenapa? Dikatakan sudah ada tauhid, anta'budallah dan juga mukhlis. Nah, lalu kenapa harus ada dua tauhid ini? Tahu enggak kenapa? Lima ada. Tahu yang setelahnya? Kenapa harus dia harus beribadah dan juga harus ikhlas? Kenapa harus dikaitkan dua ini? Tahu kenapa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyahnya mana? Tahu enggak tauhid rububiyah itu apa? Hah? Itu tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah itu Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, ini tauhid ar-rububiyah. Tahu? Coba ini. Hilang, ini sama nih. Bisa juga nih. Mau ditanya aja lah. Anta budallah mukhlishan lahuddin. Ya, kenapa harus dikaitkan antara ibadah dan ikhlas? Ibadah tidak ada kecuali tauhid. Nah, itu orang musyrik dikatakan ibadah. Maka nasolatu dan tidaklah itu mereka itu salat, tidaklah salat mereka itu kecuali apa? Mukaan atas dia, ilah mukaan atas dia, tetap dikatakan sholat. Atau kenapa? Setiap tauhid adalah ibadah. Terus ada lagi? Tahu nggak? Kenapa harus tauhid ibadah? Ibadah tauhid, ibadah tauhid. Ini harus ada ya, harus ngerti. Kenapa harus dikaitkan antara tauhid dan ibadah? Ya? Ibadah dan tauhid. Bisa kepada Allah dan selain Allah. Enggak. Coba ada lain? Ya, ya. Belum ini, isinya belum ngena ya? Karena kan sudah belajar, sudah selesai selasa. Tauhid udah jauh kan, Fathul Majid. Ini, intinya cuma tauhid doang nih. Ibadah tauhid. Kan udah. Karena tidak diterimanya ibadah. Kalau tidak ikhlas, tidak kalau tidak tahu itu tanpa. Jadi tidak ada faedahnya. La ibrah ya. La ibadah illa ma tauhid. Tidak ada faedahnya. Kalau dia itu beribadah, rajin ibadah tapi juga masih berbuat syirik ini. Jadi penting tauhid dan juga ibadah dengan tauhid ini. Karena annal ghayah minal ibadah yaitu tauhid. Puncak dari ibadah adalah tauhid. Karena banyak ibadah itu banyak ya, ibadah orang kafir ibadah, masuk ibadah. Tapi mereka tidak dikatakan muwahhid. Terus al-farq bainahuma apa? Coba. Siapa nih? Abu Nu'man. Apa bedanya antara tauhid dengan ibadah? Kira-kira kalau digabungkan atau mana yang umum, mana yang khusus? Mana yang umum, mana yang khusus? Antara tauhid dengan apa? Ibadah. Harus tahu, mana yang umum, mana yang khusus kan tahu. Jadi bisa masukkan. Kalau umum kan berarti banyak, kalau khusus berarti lebih sempit. Mana yang umum, mana yang khusus? Yang umum adalah ibadah, yang khusus apa? Tauhid. Karena setiap ibadah belum tentu mentauhidkan, muwahhid. Tapi kalau setiap tauhid pasti mengandung ibadah, gitu ya. Harus paham ya. Baik. Sudah jam 9, sampai jam 9 kan? Hah? Ngantuk, capek. Biasa itu. Kalau belajar tuh kayaknya setengah jam itu, satu jam apalagi. Wah, itu udah panas ya. Tapi kalau ngobrol kuat itu sampai 3 jam. Dijamin. Kalau yang anak kan coba WA atau lihat nih. Wah, kan. Kayaknya kuat banget nih. Ya. Tapi kalau belajar gitu, kenapa? Dikatakan jihad. Ya, kan ini termasuk jihad. Karena banyak syaitannya. Banyak syaitannya. Ya. Udah duduk aja belum tentu paham. Apalagi tidur, ha? Ya. Itu emang perlu dia ada kesungguhannya. Karena coba kalau misalkan orang belajar terus bisa semua, otomatis ulama itu mudah, cepat. Cepat yang jadi ulama. Belajar sedikit seminggu, wah langsung pada pintar. Kan enggak ada. 2 tahun aja belum bisa-bisa. Gitu. Jadi memang sedikit karena ya pahalanya juga termasuk yang paling besar. Dan kalau dikatakan kalau dia bertolabel ilm sambilan, ya tahu sendiri sambilan. Kalau kerja capek ya udah istirahat aja. Sambilan. Karena dia tidak tahu bahwasanya inilah yang dia akan bekal dia nanti di akhirat. Bekal dia yang di akhirat itu apa? Talabul ilm. Ya, talabul ilm. Ya, faedahnya dikumpulkan, kemudian juga diamalkan. Irsafnya. Kalau misalkan ada yang di sana hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, ya. Bukan bisa wah nyinggung terus nih. Akhirnya dia enggak ini. Ya bukan gitu. Justru itu ditegur. Masya Allah. Jadi ada peneguran dari Al-Quran atau mana sunnah. Ya gurunya mungkin gak sengaja menyinggung ya, cuman kebetulan aja gitu kan, pas gitu kan. Jadi materinya pas ya, misalnya tentang bab sober atau bab tentang apa, sedekah atau bab tentang apa. Jadi perlu perhatikan, harus ada kesungguhan dari diri kita, ada azam ya. Karena kalau dia rajin murajaah ataupun juga hafalan, itu nanti nikmat ya. Walaupun dia kerja tetap dia merojah terus ya. Merojah sambil merojah. Jadi kalau ada hafalan atau apa, nanti di tempat kerjanya atau di mana dia hafalan sambil naik motor bisa hafalan yang sudah dihafal. Jadi nggak usah nambah yang tadi hafal terus, nanti nambah sedikit ya, dapat sedikit, nanti besok itu lagi besok, nanti baru setelah itu 2-3 hari nambah lagi. Nah itu ada semangat, ada gairah hidup, dan itu bisa melapangkan dada seorang, hati seorang. Dan juga nanti kan dikatakan walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama. Kalau misalkan penduduk negeri ini mereka itu mau beriman ya, tentunya mereka apa? La fatahna alaihim, akan dibukakan bagi mereka itu barakah, pintu rezeki yang luas sekali dari langit maupun dari bumi ya. Jadi harus sungguh-sungguh kita dalam menuntut ilmu mumpung masih hidup. Ya, mumpung masih hidup, kalau udah mati nggak bisa. Nggak bakal kita mau mati balik lagi ya. Kan orang kafir sendiri, mereka kalau udah mati menyesal. Mereka ingin balik lagi. Fa asaddaku aku minas solihin. Ya Allah, cuma kalau aku tangguhkan. Nanti ini saya aku akan apa? Fa asaddak. Aku akan berimpak dan juga akan mengamalkan amal soleh. Kayak gitu. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.